Oke, kembali kita nyanyi lagi bareng-bareng bersama dengan Adela. Coba flashnya dinyalakan semuanya dong Ponorogo, yang bawa handphone yang di depan juga boleh, yo. Diangkat tinggi-tinggi semuanya, yo. Siap nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Ke apa salah? Kowe nganti dekong lencani janji. Apa merko kahanan uripku iki melarat mondo siji karo uripmu. Aku nalongso merko Ponorogo, tetap tangan di atas semuanya. Besuki Beton, tangan di atas semuanya ya. Bumi.